sedang tugas. Hei penggemar, kan ku angankan padang-padang luas, kan ku rindukan kuda-kuda ganas di padang. Padang luas, kan ku rindukan kuda-kuda ganas.